بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Az-Zuhdi War-Raqa'iq, kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati, bab yang ke-6. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب من أشرك في عمله غير الله. وفي نسخة: باب تحريم الرياء. النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang keenam ini dengan mengatakan bab man asyraka fi amalihi ghairallah. Siapa yang menyekutukan di dalam amalannya selain Allah? Siapa yang menyekutukan selain Allah dalam amalannya? Maksudnya melakukan amalan yang tujuannya bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala, tetapi disekutukan selain Allah pada amalan tersebut. Di dalam cetakan yang lain dalam Sahih Muslim itu dengan judul Babu Tahrimir Riya, bab haramnya riya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan menyekutukan dalam amalan selain Allah adalah riya. Itu beramal yang di situ ada untuk Allah, kemudian juga ada untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan riya adalah dosa besar, ya, riya adalah dosa besar. Dia adalah syirik kecil. Kalau syiriknya dia yang kecil, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti pada kalian atau menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika ditanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi, ar-riya. Jadi riya itu syirik kecil, tetapi dia dosa besar. Ya. Dia adalah dosa besar. Akan ada ancaman-ancaman untuk orang yang melakukan amalan yang tujuannya selain Allah, atau amalan-amalan yang diselimuti atau dicampuri oleh riya. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 7427. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا رحب بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi, dibawakan oleh Imam Muslim, dan hadisnya adalah hadis qudsi. Ya, hadisnya adalah hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabi mengabarkan bahwa Allah berfirman. Begitulah cara meriwayatkan hadis qudsi. Ya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala atau qala Allahu tabaraka wa ta'ala atau dalam ungkapan yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi. Fi ma yarwihi an rabbihi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam pada apa yang ia riwayatkan dari Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Begitu bentuk periwayatan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibawakan dari Allah firman-Nya. Dan dia bukan Al-Quran. Hadis qudsi bukan Al-Quran. Perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz dan makna. Dengan lafaz dan maknanya, Allah yang berfirman dengannya, takallama bihi hakikatan. Allah berfirman dengan Al-Quran itu secara hakiki, didengar oleh Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis qudsi, ya, itu adalah penyampaian dari Nabi, ya, Al-Nabi yang menyampaikan dengan lafaznya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa Al-Quran muta'abbadun bitilawatihi. Al-Quran membacanya ibadah. Dijanjikan ukuran pahala. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan per hurufnya berapa? 10 pahala. Sementara hadis qudsi, ya, tidak ada. Atau ghairu muta'abbadin bitilawatihi. Tidaklah mendijanjikan pahala tertentu untuk membacanya. Makanya kalau hanya sekedar dibaca, bukan untuk dipelajari dan dipahami agar kita mengerti, tidak memperoleh pahala. Ya. Tidak ada pahala yang ditetapkan oleh agama. Kecuali kalau membacanya untuk memahaminya, kemudian langsung yang diamalkan, diamalkan, yang diperintah untuk ditinggalkan, kita tinggalkan, barulah berpahala. Ya. Seperti sekarang ini kita membacanya untuk kita pahami, untuk kita ketahui dan kita ilmui. Lalu nanti bila mana ada perintah, kita berupaya untuk mengamalkannya. Bila mana ada larangan, kita berupaya untuk menjauhinya. Disitulah berpahalanya membaca hadis kursi. Ya. Dan hadis kursi tidaklah banyak. Hadis kursi tidaklah banyak sebagaimana hadis nabawi. Hadis Nabi SAW. Dan telah dikumpulkan oleh para ulama dan dibukukan oleh mereka, makanya nanti ada kumpulan-kumpulan hadis qudsi. Kemudian yang berikutnya sebagai catatan bagi kita, tidaklah mesti hadis qudsi itu sahih. Ya, ini perbedaannya juga dengan Al-Quran. Tidaklah mesti hadis qudsi itu sahih. Mentang-mentang hadis qudsi maka semua hadis qudsi sahih, tidak. Dia diperlakukan sebagaimana memperlakukan hadis Nabi. Harus dipelajari sanadnya. Kalau nanti perawinya lemah, maka dia lemah. Ya. Kalau perawinya lemah, maka dia lemah. Kalau nanti sanadnya terputus, maka dia lemah. Apapun yang menjadikan hadis Nabi lemah, maka hadis qudsi pun akan menjadi lemah dengan sebab-sebab yang sama. Ya. Akan menjadi lemah dengan sebab-sebab yang sama. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Ya. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Jadi hadis yang sekarang ini adalah hadis qudsi, dan ini hadis qudsi yang sahih atau yang lemah? Yang sahih, kenapa? Dalam sahih Muslim, ya, dalam sahih Muslim. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnas syuraka'i 'anil syirki." Ana, kata Allah, "aghnas syuraka'i 'anil syirki." Saya adalah sekutu ya, saya anak Arna yang paling tidak butuh. Kata Arna itu yang paling tidak membutuhkan. Asyuraka sekutu ya, berarti anak Arna syuraka artinya sekutu yang yang paling tidak butuh ya. Anisyirki ya, yang paling tidak butuh syirik ya. Anisyirki, saya adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan persekutuan ya. Yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Maksudnya apa? Di sini jangan dipahami bahwa disekutukannya Allah ini sudah mendapatkan legalitas karena Allah mengatakan dia sekutu ya. Jangan dipahami bahwa ternyata Allah juga menerima statusnya sebagai sekutu. Tidak, Allah di sini mengungkapkan realita. Mengungkapkan realita bahwa Allah disekutukan. Allah SWT disekutukan dengan makhluk-makhluknya. Disekutukan Allah dengan manusia yang sudah mati. Yang dianggap wali. Ya, yang dianggap saleh. Yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu di sisi Allah. Lalu disekutukan dengan Allah. Allah disekutukan dengan batu. Allah disekutukan dengan kayu, dengan pohon. Allah disekutukan dengan gunung. Allah disekutukan dengan matahari, bulan, bintang. Allah disekutukan ya, ta'ala Allahu uluwan kabira, disekutukan dengan hewan malah. Ya, Allah disekutukan dengan hewan. Nah, ini kenyataan, realita. Jadi Allah ketika mengatakan ana aghna syuraka ani syirki, saya sekutu yang tidak butuh persekutuan, bukan berarti Allah menerima ya melegitimasi kesyirikan, sah kesyirikan. Kenapa sah syirik? Allah mengatakan dia sekutu. Nah, Allah ketika mengatakan dia sekutu adalah menjelaskan kenyataan bahwa dia dipersekutukan. Dan Allah di sini menegaskan bahwa dia tidak butuh persekutuan. Dia tidak menerima disekutukan. Salah satu yang menjadi konsekuensi Allah tidak butuh persekutuan adalah lanjutan hadis ini. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan amalan, dalam amalannya itu dia menyekutukan saya dengan selain saya, maka taraktuhu, saya tinggalkan dia. Karena Allah tidak butuh disekutukan. Ya. Maka yang melakukan kesyirikan ini ditinggalkan atau dicampakkan oleh Allah. Allah tidak butuh ibadahnya yang sudah dicampur-campuri. Ya. Makanya dicampakkan oleh Allah. Ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut, wa syirkahu, dan kesyirikannya ya. Man amila amalan asyraka fihi, barang siapa yang mengamalkan amalan yang dalam amalan itu dia menyekutukan ma'i bersamaku, ghairi selainku, taraktuhu. Ini buktinya Allah tidak butuh. Allah tidak butuh sampai yang melakukan ibadah itu sendiri Allah tidak butuh. Ya. Ibadah yang murni, yang bersih saja, yang dia lakukan di atas tauhid, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkannya. Tidak akan menambah kemuliaan Allah tauhid orang-orang yang bertauhid. Tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum ma kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Hadis Kursi, riwayat Muslim ya yeah. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, wahai hamba-hambaku, andai semua kalian dari awal sampai akhir manusia digabungkan dengan mereka bangsa jin ya yeah. Mereka semuanya berada pada tingkat ketakwaan orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Nabi SAW. Jadi semua manusia dari awal sampai akhir itu ketakwaan mereka pada tingkat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang preman, tidak ada yang malas beribadah, tidak ada yang berdosa. Semuanya ketakwaannya setingkat Nabi SAW. Bukan hanya manusia, gabungkan dengannya bangsa jin. Ya. Karena bangsa jin juga ada yang berdosa, yang dimurkai oleh Allah, yang kufur kepada Allah, dan juga ada yang beriman. Tapi mereka semuanya pada tingkat ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Ternyata ketakwaan mereka semuanya tidaklah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Apalagi yang berbuat syirik. Ya, apalagi yang berbuat syirik. Makanya Allah campakkan. Taraktuhu, saya campakkan dia, saya tinggalkan dia. Dan bahkan kesyirikannya pun saya campakkan. Allah tidak butuh. Ya. Sebagaimana Allah tidak membutuhkan ibadah orang yang bertauhid. Ya. Yang akan mendapatkan manfaat dari ibadah tersebut siapa? Yang melakukan ibadah itu sendiri. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang berada di atas hidayah, hidayahnya itu untuk dirinya. Manfaatnya untuk dia. Buahnya dia akan memetik hasilnya. Allah tidak akan bertambah kekuasaannya dengan hidayahnya dia. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, kesesatannya untuk dia sendiri. Dia akan menanggung akibatnya. Dia akan sengsara. Allah tidak akan berkurang kekuasaannya. Sebagaimana dalam lanjutan hadis kursi tadi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua manusia dari awal sampai akhir ditambah dengan bangsa jin berada pada tingkat kefajiran, dosa, maksiat, pembangkangan yang paling rendah. Ya. Semuanya bejat manusia. Tidak ada yang bertakwa. Tidak ada yang beriman. Tidak ada yang beramal ibadah. Semua dosa mereka langgar. Yang diperintah oleh Allah mereka tinggalkan. Yang dilarang oleh Allah SWT. Semuanya mereka kerjakan. Itu bukan satu dua orang. Semua manusia. Dari awal sampai akhir. Ditambahkan dengan bangsa jin. Kata Nabi, ini juga hadis kudsi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini, "Ma naqasa dzalika fi min mulki syai'a." Tidaklah mengurangi itu semua sedikit pun dari kekuasaan saya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, ketaatan kita, kita yang beribadah, kita yang taat, manfaatnya juga untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Dan kita taatnya itu semata-mata taufik dari Allah, petunjuk dari Allah, kemudahan dari Allah, bimbingan dari Allah, fasilitas juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya bukan untuk Allah tetapi untuk kita. Untuk kita manfaatnya. Tentu lebih buruk lagi keadaan orang yang berbuat syirik. Yang benar-benar untuk Allah saja ibadah kita, Allah tidak butuh. Nah, ini yang disekutukan Allah dengan selainnya. Ya. Disekutukan Allah dengan selainnya. Maka Allah mengatakan, taraktuhu, saya campakkan, saya tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ini hadis tegas ya, menjelaskan tentang bahaya syirik. Di sini masuk semua kesyirikan. Ya. Terutama di sini, sebagaimana dalam ungkapan yang lain, yaitu riya. Beribadah yang mana tujuannya semata-mata bukan Allah, ya. Bukan Allah semata-mata, tetapi digabungkan dengan itu selain Allah Subhanahu wa taala atau benar-benar untuk selain Allah Jalla wa Ala, ini juga termasuk syirik, ya. Ini juga termasuk syirik dan bahayanya adalah Allah tidak menerima dan Allah tidak peduli dengan kita dan bahkan kesyirikan itu dicampakkan oleh Allah Jalla wa Ala. Hadis yang kedua, 7428. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath, qala haddathani Abi an Ismail ibn Sumay' an Muslimin al-Batin, an Sa'id ibn Jubair, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man sam'a Allahu bih, وَمَنْ رَاءَ رَاءَ اللَّهُ بِهِ. Ini masih tentang ancaman, ya, dari ancaman terhadap riya, amalan yang niatnya bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, tetapi untuk selain itu. Hadis Ibn Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'a samma'allahu bih. Man samma'a samma'allahu bih. Barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah memperdengarkan dengannya. Maksud memperdengarkan di sini adalah ibadah yang dia lakukan agar didengar. Ya. Maksudnya adalah ibadah yang ia lakukan, ketaatan, amal saleh yang ia kerjakan, tujuannya untuk didengar. Ya. Kalaupun orang tidak mendengar, nanti dia akan bercerita seakan-akan orang mendengar. Ya. Jadi tujuannya bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah, tetapi agar didengar. Ancamannya, hukumannya, akibatnya adalah samma Allahu bih. Samma Allahu bihi artinya yang pertama artinya adalah Allah memperdengarkan dengannya. Ya. Jadi di sini faedahnya adalah al-jaza' min jinsil amal. Allah membalas perbuatan sesuai dengan amalan. Kalau kita beramal untuk didengar, maka Allah Subhanahu wa taala melakukannya juga atau memberikan apa yang kita inginkan. Jadi pahala atau balasan dari amal kita itu hanya sekedar untuk didengar. Kalau ketika nanti di akhirat kita butuh, ternyata sudah tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah dapatkan balasan dari amalan kita di dunia, bahwa amalan kita itu sudah didengar. Karena tujuan kita agar didengar, maka Allah mudahkan agar didengar. Tentu ketika orang mendengar, maka orang nanti akan memuji, akan menyebut-nyebut, membangga-banggakan, menceritakan, kemudian bahkan menyukai kita, mengagumi kita. Nah, maka Allah lakukan. Allah memperdengarkan. Ya. Nanti ketika amal itu kita butuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sudah tidak ada. Nah, ini balasan dari perbuatan kita. Kalau kita ingin didengar, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian yang kedua, makna sama Allahu bihi. Kalau tadi yang pertama apa? Allah balas sesuai dengan perbuatan kita. Nanti setelah kita dapatkan pendengaran orang, maka selesai. Berarti kita akan menerima balasannya hanya di dunia. Yang kedua, di akhirat. Balasan ini di akhirat. Maksudnya apa? Barang siapa yang memperdengarkan, Allah akan memperdengarkan. Maksudnya di akhirat. Kalau tadi di dunia, ya, diperdengarkan oleh Allah di dunia sehingga orang-orang mendengar amalannya dan orang memuji-muji, kemudian ketika di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Dijadikan oleh Allah debu yang berterbangan. Yang kedua, makna sama Allahu bih, yaitu Allah memperdengarkan nanti di padang mahsyar. Apa yang diperdengarkan oleh Allah? Allah mengatakan si fulan dahulu beramal di dunia agar didengar oleh orang banyak. Jadi diumumkan oleh Allah. Diumumkan, dan ini hukuman yang luar biasa. Ya. Kita butuh amalan tersebut, ternyata diperdengarkan oleh Allah kepada manusia bahwa ternyata di dunia dahulu kita tidak ingin pahala. Kita ingin manusia mendengarnya. Allah umumkan di padang mahsyar ini. Ini sangat menjadi siksa. Ya. Yang pertama, ternyata kita tidak mendapatkan balasan apa-apa dari amalan kita. Yang kedua, orang mendengar semua. Kan riya di dunia ini orang tidak tahu. Tetapi nanti semua orang tahu bahwa kita dahulu di dunia riya, menginginkan pendengaran orang atau orang mendengar. Nah, nanti diumumkan kepada semua manusia bahwa kita dahulu riya atau kita dahulu sum'ah. Yang sam'ah ini sum'ah perbuatannya, yaitu mengharapkan pendengaran orang. Nah, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan celaan dan hukuman yang luar biasa di akhirat. Kalau di dunia kita enggak, mungkin enggak terlalu takut, ya. Ya, karena orang tidak tahu kita sum'ah, kita riak. Tetapi di balasannya nanti Allah Subhanahu wa taala justru membuka aib kita tersebut di hadapan semua manusia. Ini dua penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama tentang man sam'a sam'a Allahu bih. Kemudian wa man ra'a ra'a Allahu bih. Ya, barang siapa yang memperlihatkan maka Allah akan memperlihatkan dengannya. Ini yang diambil darinya kata riak. Riak itu agar dilihat diambil dari kata-kata ro'a yaro, melihat. Kalau ro'a agar dilihat. Ya. Yang nanti masdarnya adalah ria. Ro'a ro'a yura'i ria'an. Ro'a yura'i ria'an yaitu agar dilihat. Ya. Kalau sam'a agar didengar. Kedua-duanya adalah amalan yang disekutukan padanya Allah selain Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam bunyi bab. Dan kedua-duanya sebenarnya tidak lepas dari setiap amalan kita. Terkadang amalan kita memang tidak ada yang melihat. Tetapi ketika tidak ada yang melihat, ya, setan berupaya bagaimana amalan yang tidak ada dilihat itu didengar oleh orang. Melalui apa? Melalui cerita kita. Orang tidak melihat kita beribadah, tetapi orang kita perdengarkan ibadah kita. Ibadahnya malam hari, orang sudah pada tidur semua. Besok harinya mulailah setan bermain di sana, sehingga kita menceritakan ibadah yang tidak terlihat, sehingga menjadi sum'ah. Agar didengar oleh orang bahwa kita sholat malam. Agar didengar oleh orang bahwa kita berdoa dengan khusyuk sepertiga terakhir malam. Agar orang mendengar padahal amal itu tidak dilihat. Tetapi dia didengar dengan cerita kita. Nah, ini penyakit yang sangat membahayakan amalan kita. Dan ini yang paling ditakuti oleh Nabi menimpa sahabat-sahabatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Taib, hadis yang kedua adalah ancaman untuk orang yang sum'ah dan riya. Ancaman untuk orang yang sum'ah dan riya. Yaitu beribadah hanya ingin didengar oleh orang atau dilihat oleh orang, maka balasannya seperti itu pula lah yang ia dapatkan. Di akhirat nanti dia tidak mendapat pahala apa-apa, justru dosa. Justru dosa karena dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. 7429 قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال سمعت جندب العلاقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع الله به ومن يرائي الله به. Ya, ini hadis Jundub bin Abdullah al-Bajali al-Alaqi radhiyallahu ta'ala an, dan bunyinya atau intinya sama dengan hadis Ibnu Abbas yang lalu, ya. Hadis Ibnu Abbas yang tadi hampir sama maknanya dengan hadis Jundub al-Bajali atau al-Alaqi radhiyallahu ta'ala an. Nabi SAW bersabda, "Man yusammi Allahu bi." Kalau tadi dengan lafaz sama, kalau di sini fi'lul mudhari'. Man yusammi'illahu bihi wa man yura'illahu bihi. Bunyinya sama, di situ ada al-jaza' min jinsil amal, dan di situ ada penegasan tentang hukuman balasan yang buruk untuk orang-orang yang sum'ah dan orang-orang yang riya. Sum'ah adalah beramal agar didengar, sementara riya beramal agar dilihat oleh orang lain. Wallahu a'lam. Kalam Nawawi. Fadal. Qala al-ulama ma'nahu man ra'a bi'amali wa sam'ahu an-nasa liyukrimuhu wa yu'azzimuhu wa ya'taqidu khayrahu sam'a Allahu bihi yawmal qiyamati an-nasa wa faddahahu. Wa qil ma'nahu man sami'a bi'uyubi an-nas wa adha'aha adhara Allahu 'uyubahu. وقيل أسمعه المكروه وقيل أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه وقيل معناه من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه. النووي رحمه الله تعالى menguraikan tentang makna sama Allah bih wa man ra'a Allahu bih wa man yusammi Allahu bihi wa man yura'i Allahu bihi. Kata An-Nawawi, qala al-ulama, berkata para ulama, maknahu, makna dari itu, dari hadis tersebut, man ra'a bi amalihi wa samma'ahu an-nas, barang siapa yang memperlihatkan amalannya atau memperdengarkannya kepada manusia, liyukrimuhu, ini tujuannya, agar mereka nanti memuliakannya, wa yu'adzimuhu, ya, mengagungkannya, wa ya'taqidu khairahu, dan agar mereka meyakini bahwa dia baik karena amalannya banyak dilihat dan didengar oleh mereka, maka khayyarahu wa ya'taqidu khairahu sama Allahu bihi yaumal qiyamah annas wa faddahahu. Allah nanti akan memperdengarkan dengannya pada hari kiamat kepada manusia dan menyingkapnya. Menyingkapnya maksudnya, ini orang dahulu ingin pujian kalian, ini orang dahulu agar beribadah agar kalian melihatnya. Jadi itu yang disingkap dan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tadi di dunia kan enggak tahu. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan beritahukan bahwa dahulu di dunia orang ini beramalnya untuk kalian dengar, untuk kalian lihat. Ya, itu makna yang pertama. Kemudian ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah man sam'a bi uyubin nas wa adha'aha azharallahu uyubahu. Barang siapa yang mendengar-dengar aib manusia dan memperdengarkannya, barang siapa yang memperdengarkan aib manusia dan menyebar-nyebarkannya, maka Allah akan melakukan yang sama. Allah akan tampakkan aibnya. Ini makna lain yang tidak kita sebutkan tadi, ya. Dan ini memang didukung oleh hadis yang lain, ya. Barang siapa yang membuntut-buntuti aurat orang lain untuk diberitahukan kepada orang banyak, maka Allah akan lakukan yang sama kepadanya. Ini didukung oleh riwayat tersebut. Makna yang kedua ini, man sama Allahu bih, barang siapa yang memperdengarkan kekurangan, aib dan celah orang lain, maka Allah akan lakukan kepadanya yang sama. Ini makna yang di luar perkiraan kita, ya. Tetapi para ulama sangat luas pemahamannya, ya, karena ini terkait dengan ibadah, ya, terkait dengan ibadah. Riya itu kan ibadah, ya. Nah, sementara yang ini adalah ghibah, ya, ghibah. Makna yang kedua ini ghibah. Barang siapa yang mendengarkan aib manusia dan menyebarkannya, maka Allah akan lakukan kepadanya yang sama. Meskipun ini makna ada di hadis yang lain, ya. Kemudian makna yang ketiga, waqila asma'ahul makruh. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang dibalas oleh Allah adalah bahwa Allah memperdengarkan kepadanya apa yang tidak ia sukai. Dia ingin memperdengarkan ibadahnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepadanya apa yang membuat dia bersedih, menyesal, ya. Kemudian makna yang keempat, arahu Allahu thawaba dzalika min ghairi an yu'tiyahu iyyah liyakuna hasratan alaih. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepadanya, ini amalanmu dahulu, sebenarnya pahalanya ini. Jadi diperlihatkan pahala yang diperuntukkan kepadanya walaupun tidak mendapatkannya. Dia beramal baca Quran misalnya, dan pahalanya per hurufnya 10 kali, dan dia baca bacaan yang panjang, kemudian diberitahukan sebenarnya pahala yang akan kamu dapati dari membaca Al-Quran ketika itu ini dia, tetapi engkau tidak dapat ini. Kenapa tidak dapat? Karena tujuanmu membaca Al-Quran bukan pahala. Jadi sehingga ketika dia banyak sekali pahalanya, tetapi dia tidak dapat. Ini membuat dia apa? Membuat dia menderita. Ya, membuat dia merasa sengsara. Dia berharap pahala itu ia dapatkan, ternyata tidak. Nah, ini juga menjadi sarana atau cara langkah agar kita bisa terhindar dari riya. Yaitu bagaimana kita membayangkan amalan yang kita lakukan yang pahalanya banyak, nanti kita tidak dapat pahalanya. Ya. Kan sia-sia. Itu diantara langkah-langkah meninggalkan riya. Kemudian Nawawi mengatakan waqila, ini makna yang lain. Man arada bi amalihi an-nas asma'ahu Allahun nasa. Ini yang sama dengan yang pertama. Barang siapa yang menginginkan dari amalannya manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan keinginannya tadi kepada manusia, bahwa si fulan dahulu di dunia beramal untuk kalian. Ya. Makanya di antara riwayat hadis yang menjelaskan tentang bahaya riya ini juga termasuk langkah-langkah kita meninggalkannya. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang riya ini, "Idhhabu ilal ladzi nakuntum turaun ya fi dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian riyai. Ya, yang kalian inginkan penglihatan mereka, minta pahala dari orang-orang tersebut. Minta pahala dari mereka. Saya tidak akan mungkin memberikan pahala. Taraktuhu wa syirkah, kata Allah dalam Al-Quran, saya tinggalkan dia dan syiriknya. Jadi Allah tidak peduli, maka Allah tidak akan memberikan pahala. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian inginkan pujiannya, minta dari mereka pahala. Ini siksa ini. Ini merupakan siksa yang luar biasa. Orang yang sudah merasa beramal banyak, ternyata dia tidak dapat pahalanya. Ketika dia mengadu kepada Allah, Allah katakan, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian mengharapkan pujiannya, yang kalian harapkan penglihatannya dan pendengarannya, minta pahala dari mereka. Ini penghinaan yang luar biasa bagi orang-orang yang riya di dunia. Wallahu'alam. Wa kana dhalika hadhu. Dan itulah balasan atau bahagian yang ia dapatkan hanya sekedar pujian manusia atau pengagungan manusia. Hadis berikutnya 7430. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala haddathana al-Mula'i qala haddathana Sufyan bihadha al-isnad wa zada ولم أسمع أحدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Muslim rahimahullahu taala kembali membawakan hadis Jundub bin Abdullah al-Bajali al-Alaqi radhiyallahu anhu dengan sanad yang lain dari Ishaq bin Ibrahim, dari Al-Mula'i, dari Sufyan nanti sampai kepada beliau sama. Ya. Ada tambahan di sini, walam asma ahadan ghairahu yaqul. Qala Rasulullah SAW, dan saya tidak mendengar seorang pun selainnya yang mengatakan Nabi SAW bersabda. Ya. Selain Sufyan mengatakan selain Salamah bin Al-Kuhail. Atau ya, Salamah bin Al-Kuhail mengatakan bahwa walam asma ahadan ghairahu yaqul qala Rasulullah SAW, yaitu bahwa Jundub, bahwa selain Jundub al-Bajali atau al-Alaqi, tidak pernah ia mendengar hadis tersebut. Hanya Jundub saja, guru yang Salamah bin Al-Kuhail mendapatkan hadis ini. Ya. Wallahu a'lam. 7431. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا سفيان عن الوليد بن حرب قال سعيد أظنه قال ابن الحارث بن أبي موسى قال سمعت سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الثوري. Ya. Imam Muslim kembali membawakan hadis Jundub Al-Alaqi Al-Bajali radhiyallahu taala an dari jalur sanad yang lain, ya. Dari Sa'id bin Amr, dari Sufyan, dari Al-Walid bin Harb. Ya, qala Sa'id, ini guru yang pertama, adunnuhu qal Ibnu Al-Harith. Al-Walid ibn Al-Harith ibn Abi Musa Qala sami'tu Salamah ibnu Kuhail. Ya. Sami'tu Salamah ibnu Kuhail. Qala sami'tu Junduban. Walam asma ahadan yaqulu sami'tu Rasulullah SAW ghairahu. Ya. Ini sepersis dengan ungkapan di atas. Ungkapan Sufyan. Ungkapan Salamah ibnu Kuhail. Ya. Bahwa Jundub Al-Bajali saja yang ia dengar menyampaikan hadis ini, dan sanadnya sama dengan, bunyinya sama dengan hadis Sufyan Tsauri di atas. Di sini yang setingkat dengan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Tsauri Al-Kufi itu adalah Al-Walid bin Harb. Al-Walid bin Harb bin Al-Harith bin Abi Musa. Ya, yang setingkat dengan Sufyan ibn Sa'id Tsauri rahimahullahu taala. Bunyinya sama. Man yusammi Allahu bih wa man yura'i Allahu bihi. Hadis 7432. Qala rahimahullahu taala wa haddatsanahu ibn Abi Umar qala haddatsana Sufyan قال حدثنا الصدوق الأمين الوليد بن حرب بهذا الإسناد. Hadis yang sama, hadis Jundub Al-Alaqi Al-Bajali, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain dari gurunya Ibnu Abi Umar, kemudian nanti dari Sufyan. Ya, Sufyan ini Ibnu Uyainah. Kalau tadi Sufyan yang di hadis 7430 itu Sufyan Tsauri. Cara membedakan karena sama-sama Sufyan ya. Cara membedakan bahwa Tsauri ini lebih senior, yaitu tingkatannya di atas Sufyan bin Uyainah. Ya. Dalam sanadnya mereka tetap diungkapkan dengan Sufyan. Saya menyampaikan kepada saya Sufyan. Cuma kalau kita lihat tingkatan sanadnya, kalau Sufyan Al-Tsauri itu dua perawi setelah Imam Muslim. Gurunya, kemudian kakek gurunya, kemudian Sufyan yang ketiga, maka Sufyan yang ketiga ini adalah Tsauri. Kalau Sufyan itu pada tingkatan kakek gurunya Imam Muslim, dari gurunya kemudian dari guru-gurunya, nah itu seperti dalam sanad yang sekarang ini. Kalau yang sekarang ini kan Ibnu Abi Umar kemudian baru Sufyan. Nah, Sufyan di sini bukan Sufyan yang tadi. Di sini Sufyan Ibn Uyainah. Ya, Sufyan Ibn Uyainah Al-Makki. Kalau yang Sufyan Al-Thawri itu Al-Kufi. Ya, Al-Kufi. Kemudian Sufyan Ibn Uyainah mengatakan haddatsana as-saduqul amin Al-Walid bin Harb. Ya, Al-Walid bin Harb itu yang tadi di hadis sebelumnya. Ya, yang setingkat dengan Al-Tsauri. Nah, cuma di sini ada tambahan dari Sufyan bin Uyainah yaitu ungkapan as-saduqul amin. As-saduqul amin yang jujur dan terpercaya ini adalah nilai rapor. Ya, nilai rapor perawi yang di sini dijelaskan oleh Ibn Uyainah. Jadi seorang perawi itu dinilai, ada yang mengatakan thiqah, ada mengatakan thiqatun thabtun, thiqatun thiqatun, thiqatun hafizun, thiqatun yang lainnya. Ada di bawahnya saduq. Nanti ada mengatakan ditambahkan dengan tambahan-tambahan yang lain. Seperti di sini Sufyan ibn Uyainah menggelari gurunya dengan As-Saduqul Amin. Menggelari gurunya dengan seorang yang jujur dan terpercaya. Nah, ini nilai yang luar biasa untuk orang sekaliber Al-Walid ibn Harb. Al-Walid ibn Harb ibn Al-Harith ibn Abi Musa rahimahullahu taala. Sementara bunyi hadisnya juga sama dengan hadis sebelumnya. Berarti lafaz hadis di bab ini adalah yang pertama, ana aghna syuraka'u anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirka. Kemudian man sam'a sam'a Allahu bih, wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Kemudian lafaz yang ketiga, wa man yusammi' yusammi'illahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi. Ada tiga lafaz hadis tentang bahaya riya. Ada tiga lafaz hadis tentang bahaya riya. Dan yang meriwayatkannya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, kemudian Jundub Ibn Abdullah al-Bajali al-Alaqi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Selesai kita dari bab yang ini, dan tentu hubungannya dengan kitab Zuhud dan pelembut hati sangat eratnya, karena memang ini adalah salah satu dari penyakit hati yang harus kita waspadai, yaitu dengan mengenali bahaya riya. Kalau kita sudah berupaya bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati kita dari riya, maka otomatis hati kita akan lembut. Kalau hati kita selalu diselubungi oleh riya, setiap amalan selalu dicampuri oleh riya, dan tidak ada usaha untuk mengendalikannya, untuk membersihkan dan menolaknya, hati kita akan jauh dari kelembutan yang sebenarnya. Ibadah tidak menghasilkan apa-apa. Sebenarnya ibadah itu kan melembutkan jiwa, tetapi karena ibadah itu tujuannya riya, maka dia tidak memiliki hasil dan makna yang sebenarnya. Banyak kita beribadah tapi hati kita tetap kasar, hati kita tetap gersang, tidak ada rasa nikmat beribadah. Nah, itulah bahayanya riya. Sementara kalau kita sudah bersungguh-sungguh, cobalah untuk mengendalikan hati kita jauh dari riya, maka setelah beribadah ada rasa yang mungkin kita tidak akan bisa menceritakan, mengungkapkan rasa tersebut. Rasa lapang dada, kebahagiaan, ketenangan. Dan kita ketika dicela pun oleh orang dalam melakukan ketaatan tersebut, tidak berpengaruh apa-apa. Tidak membuat kita merasa bersedih, karena kita bukan tujuannya adalah mengharapkan pujian orang. Sehingga kalau orang mencela, kita tidak akan terpengaruh. Dan kita tidaklah mengharapkan pujian orang, ketika orang memuji kita juga tidak terpengaruh. Ini yang membuat hati kita tenang, hati kita lembut. Hati kita lembut. Perjuangkan. Bersungguh-sungguhlah menghadirkan niat. Kalau terasa nanti ada tercampuri oleh sum'ah dan riya, maka minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi sudah mengajarkan. Ya. Sudah mengajarkan, menunjukkan bisa jadi kita terjerumus. Mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Meminta perlindungan dari Allah dan memohon ampun bila mana ternyata kita telah melakukan kesyirikan dalam beribadah, yaitu mengharapkan balasan bukan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian ada doa yang ma'thur dari salaf, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah semua amalan saya saleh, dan jadikan hanya mengharapkan wajah-Mu, pahala dari Allah, dan jangan sampai ada bahagian untuk seorang manusia pun. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Jangan ada sedikit pun untuk manusia. Ini doa yang diriwayatkan dari salaf, dan ini sangat memberikan pengaruh. Ya, sangat memberikan pengaruh bagaimana ibadah kita menjadi ibadah yang benar-benar mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bab berikutnya, hanya dua hadis. Idza naqul anna syirk sababun li qaswatil qalb wa at-tauhid sababun li tarqiqil qalb. Hasan, tabarakallahu fik. Catatannya bahwa syirik merupakan faktor yang terbesar untuk mengeraskan hati, membuat hati kita kasar. Ya. Karena tidak ada berpengaruh. Ibadah yang banyak itu jadi sirna, habis. Padahal ibadah itu kan melembutkan hati. Ternyata karena dia syirik, ini syirik besar, syirik kecil juga sama. Ya. Maka syirik besar pun tidak melembutkan hati. Dan pelembut hati yang paling besar, yang paling utama adalah tauhid. Ya. Beribadah kepada Allah semata-mata dan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yaitu ikhlas. Nah, ini catatan penting dari bab ini. Kita baca bab berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala babun at-takallumu bil kalimati yahwi biha fin nar wa fi nuskhah bab hifdzil lisan. Ya. Ini juga termasuk penyebab kasarnya, kerasnya hati, yaitu berbicara semaunya, tidak memikirkan dosa. Ya. Di sini kata Nawawi, bab at-takallumu bil kalimah, berbicara dengan satu kata atau satu kalimat, yahwi biha finnar, bisa mencampakkan ke neraka. Satu kata saja bisa menjatuhkan, menjerumuskan ke neraka. Atau dalam ungkapan yang lain, dalam cetakan yang lain, yaitu hifdzul lisan, menjaga lidah. Sebagaimana tauhid tadi besar pengaruhnya untuk melembutkan hati, menjaga lidah pun demikian. Ya, menjaga lidah pun demikian. Tidak terjaganya lidah membuat hati kita gersang, hati kita kasat, hati kita keras. Ya, kita baca hadis yang pertama dan berikutnya yang kedua, 7433 dengan 7434. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaybah bin Sa'id قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Terus yang terakhir. قال رحمه الله تعالى وحدثناه محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Kedua-duanya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, yang menjelaskan tentang bahaya tidak menjaga lidah, ya, bahaya tidak menjaga lidah atau bahaya dosa lidah, dan tentu sebaliknya, keutamaan menjaga lidah dari dosa-dosanya. Di sanad yang pertama, ini nampaknya sanadnya adalah sanad yang nazil, ya, yang panjang. Coba kita hitung sanad yang pertama, gurunya Imam Muslim Qutaibah, kemudian setelah itu Bakar, kemudian ketika setelah itu yang kedua, yang ketiga Ibnul Had, ya, Yazid, kemudian yang keempat Muhammad bin Ibrahim, kemudian yang kelima Isa, kemudian yang keenam Abu Hurairah. Berarti enam perawi antara Imam Muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Enam perawi antara Imam Muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terhitung nazil, ya, panjang, karena umumnya antara empat, ya, ada yang tiga tetapi sedikit sekali, umumnya empat dan lima, ya. Empat dan lima perantara antara pembuku kitab-kitab hadis ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya hampir sama. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat, satu kata. Ternyata yanzilu biha finnar. Dia jatuh ke neraka dengan satu kalimat tadi. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Maksudnya masuk ke dalam neraka sedalam-dalamnya itu lebih jauh dari jarak timur dan barat. Berapa jarak timur dan barat? Nah, lebih jauh dari itu. Terjerumusnya orang tadi dengan hanya satu kata. Kalau dua, kalau tiga, kalau seribu kata. Kalau selama hidupnya tidak bisa menjaga lidah. Bayangkan bagaimana dia masuk ke neraka. Dengan satu kata saja dia dijerumuskan ke neraka. Lebih jauh daripada timur dan barat. Kalau dua kata dan seterusnya. Ini sangat menakutkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Dan lafaz yang kedua, ya, hanya perbedaannya beberapa ungkapan saja. Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyan ma yatabayyanu ma fiha. Ini yang membedakannya. Kemudian yahwi biha finnar, yaitu yanzilu biha finnar. Yahwi yanzil, jatuh, turun ke neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Ma yatabayyanu ma fiha, artinya yang dia tidak, ya, tidak memikirkan atau tidak mempedulikan apa yang menjadi akibat dari kata-katanya atau konsekuensi buruk dari kata-kata tersebut. Atau di dalam hadis yang lain, la yulqi laha balan, ya, la yulqi laha balan, dia tidak peduli satu kalimat itu berdosa atau tidak. Nah, ini yang membuat ketidakpeduliannya membuat dia ke nerakanya lebih jauh daripada timur dan barat, jarak masuknya dia ke dalam neraka, ke dalam neraka lebih jauh dari timur dan barat. Karena neraka jahanam itu sebagaimana dalam hadis yang telah kita pelajari, perkataan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala, bahwa dicampakkan dari permukaan neraka jahanam batu, dijatuhkan 70 tahun lamanya belum sampai ke dasarnya. 70 tahun batu itu melayang-layang di dalam neraka, baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun lebih. Bayangkan dalamnya. Nah, ini dengan satu kata orang bisa dicampakkan ke dalam neraka, ke dalamnya itu jarak dalamnya itu lebih jauh daripada timur dan barat. Tidakkah ini menakutkan kita? Kalau ke dalam, jangankan ke dalam api, ke dalam sungai saja. Orang kalau terjun dari tempat tinggi dan dia tahu sungainya dalam atau kolamnya dalam, dia memikirkan bagaimana nanti dia muncul ke permukaan lagi. Kalau nafasnya tidak cukup, memikir orang. Laut air itu, ini api. Ya. Terkadang kita, saya waktu kecil-kecil dahulu, kalau sudah banjir atau naik air sungai di kampung saya itu, kami biasanya naik ke karena di samping, di kiri kanan atau di pinggir-pinggir sungai itu kan ada pohon karet. Jadi kita naik ke puncak pohon karet itu, dari puncaknya terjun. Ya, dari puncaknya terjun. Tapi yang dipikirkan untuk menghentakkan kaki di dasar sungai itu untuk naik ke permukaan lagi. Karena nafas kita untuk turun saja belum, sudah habis separohnya. Untuk naik kan tentu butuh lebih dari separoh lagi. Ini yang kita pikirkan, makanya dihentakkan kaki untuk untuk melompat naik sampai ke permukaan agar bisa kita bernafas kembali. Ini air. Sementara ini yang lebih jauh dari timur dan barat itu adalah neraka. Neraka. Ini tidaklah sesuatu yang sepele yang membuat kita tidak mempedulikan kata-kata yang keluar dari mulut kita, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan seperti yang tadi kita bincangkan tentang syirik, riya yang menjadi penyebab hati kita kasat, maka lidah juga membuat hati kita keras. Lidah kita membuat hati kita kasar. Kita tidak menikmati ibadah, tidak menikmati ketaatan, karena ketaatan dan keibadah tersebut dirusak oleh lisan kita. Saya teringat hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim atau yang lain Imam Ahmad, ya. Disampaikan kepada Nabi SAW dua wanita. Yang satu, ya, yang satu ibadahnya luar biasa, solatnya, solat malamnya, puasanya, ya. Sementara tetangganya tidak selamat dari lidahnya, tidak selamat dari lidahnya. Ini yang membuat lidah itu membuat ancamannya luar biasa, mengeraskan hati. Kata Nabi ketika mendengar orang wanita yang pertama ini yang tetangganya tidak selamat dari lidahnya, sementara dia ahli ibadah, kata Nabi, la khaira fiha. Wanita ini tidak ada punya kebaikan sedikit pun. Ya. Karena ibadah yang ia lakukan selalu diberikan kepada tetangganya. Ya. Kemudian yang kedua, wanita yang ibadahnya tidak seperti yang pertama. Yang bisa jadi mungkin hanya fokus pada ibadah-ibadah yang fardu, sementara yang sunnah tidak terlalu dia mendapat kesempatan untuk melakukan karena ada kesibukan-kesibukan. Nabi SAW jelaskan bahwa ini adalah wanita yang baik karena dia tidak menyakiti tetangganya dengan lidahnya, maka dia tidak perlu membayar hutang piutang. Ibadah yang sedikit itu untuk dia sendiri. Nah, ini juga senada dengan makna atau kandungan hadis yang sekarang ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sebelum itu halaman 732 itu ada hadis yang lain ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Daripada berdosa, mending kita diam. Dan diam itu karena takut berdosa berpahala. Bukan sekedar diam ya, tetapi ketika ada dorongan untuk berbicara dan ternyata bicaranya dosa, maka diamnya itu berpahala. Ya, diamnya itu berpahala. Mari kita sama-sama menjaga lidah kita. Ya. Lidah itu sebelum dia mengeluarkan kata-kata, maka milik kita masih. Tetapi kalau kata-kata sudah keluar dari lidah kita, tidak mungkin kita bisa menariknya kembali. Ya. Makanya An-Nawawi rahimahullahu taala menekankan, berilah timbangan neraca, letakkan timbang kata-kata yang akan keluar dari lidah kita, dari mulut kita. Kalau seandainya mengandung pahala, keluarkan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Kalau dia mubah dan tidak ada ancaman dosa, silakan selagi ada manfaatnya. Kalau seandainya dia mengandung dosa dan membuat kita dijatuhkan ke neraka sejauh yang tadi diancamkan oleh Nabi, maka tutup mulut kita dan jangan sampai keluar walau sepotong atau setengah potong kata pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemudahan dan taufiknya agar selalu menjaga lisan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, lam akhadhu ma takallamu bihi.